Ramadan ya Ramadan, wow wow, ku tunggu kedatanganmu selalu, ku rindu kamu. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi pagi, indah dan berseri, indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua, untuk kita semua. Syukurku penuh pasrah ku panjatkan, doa ku haturkan hanya kepadamu, kepadamu ya Allah. Ya Ilahi Rabbi, tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan niat suci, ikhlasannya pada Allah. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Sambutlah bulan yang suci mulia, Ramadan yang penuh berkah dalam hidup kita. Bulan suci Ramadan yang penuh arti, kita bersama dipuji, membersihkan diri. Syukurku penuh pasrah ku panjatkan, doa penuh ku haturkan, hanya kepadamu, padamu ya Allah, hanya ilahi Rabbi. Terimalah amal kami pada bulan suci ini, untuk kembali fitri. Dengarlah kicau burung bernyanyi, menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan niat suci, ikhlas hanya pada Allah. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal